Aku ada tapi seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku. Karena kamulah kemintang yang hinggapi setiap malam kau terangi gelapku. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebih cintaku kepadamu. Hati menjadi satu, melintasi semua batasan. Kau untukku, untuk kamu. Biarkan waktu yang menambah kemunian ikatan kita. Abadilah cinta kita. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku akan melebihi cintaku kepadamu. Kau tetaplah menjadi dirimu, cukup itu bahagiaku. Biarkan cinta kita yang bicara, menyatakan pada dunia. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Takkan melebihi cintaku kepadamu.